السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan belajar bahasa Arab. Yang mana kita semua mengetahui bahwa bahasa Arab ini adalah lughatul Quran was sunnah wa lughatul Islam wal muslimin. Kita semua mengetahui bahwa bahasa Arab ini bahasa yang tidak bisa terpisahkan dengan agama kita. Dia adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa nabi dan rasul yang terakhir, yang tidak lagi nabi setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa Arab ini bahasa Islam dan bahasa kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan hidayah, agar terus istiqamah bisa belajar bahasa Arab ini, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kaidah-kaidahnya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan jilid 1 daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsut tasi'a asyar, pelajaran ke-19, dan kita telah masuk ke tamarin. Kita sudah masuk ke tamarin, ke latihan-latihan. Dan sudah kita jelaskan tentang inti pembahasan daripada bab 19 ini adalah tentang al-adad wal-ma'dud. Yani angka-angka dari 3 sampai 10 dan kaitannya dengan al-ma'dud. Al-ma'dud yakni benda yang dihitung dengan angka tersebut. Nah, sebagai contoh di sini misalnya di latihan yang pertama halaman 106, halaman 106. Di sini ada contoh thalathatu tullabin sampai asyaratu tullabin. Dari angka 3 sampai 10 disertai dengan ma'dudnya. Thalathatu tullabin, thalathatu al-adad, bilangannya, angkanya, tullabin al-ma'dud, tiga siswa. Thalathatu tullabin, tiga siswa. Thalathatu, tiga di sini al-adad, bilangannya, angkanya, tullabin, siswa di sini adalah al-ma'dud, yang terbilang. Dan al-adad wal-ma'adud ini khusus dari angka 3 sampai 10. Yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah dari angka 3 sampai 10. Adapun angka berikutnya nanti insyaAllah mudah-mudahan di pembahasan berikutnya akan kita bahas. Dan kita batasi sekarang, mohon dikuasai dengan baik angka 3 sampai 10 ini. Angka 3 sampai 10. 3 tutullabin, 4 tullabin, 5 tullabin, 6 tullabin, 7 tullabin, 8 tullabin, 9 tullabin, dan sampai 10 tullabin. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas di kesempatan pekan yang lalu. Yang pertama, sekali lagi pembahasannya dibatasi min 3 ila 10. Dari 3 sampai 10. Kemudian yang kedua, antum perhatikan dengan baik di sini bahwa al-adad wal-ma'dud dari segi jenisnya, dari segi gendernya, maskulin atau feminimnya, berlawanan. Berlawanan, yakni jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Nah, ini ketika kita temukan misalnya al-ma'dudnya mudhakkar yang kita mau hitung, yang terbilang, benda yang terbilangnya mudhakkar, al-ma'dudnya mudhakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Sekali lagi, ini 3 sampai 10. Jadi mohon batasi angka itu. Kita tidak bicara bilangan lain kecuali bilangan 3 sampai 10. Ini kaidah yang terkait dengan bilangan 3 sampai 10. Maka kita temukan di sini thalathatu tullabin. Thalathatu, antum lihat di sini mu'annath. Ada ta' marbutah di belakangnya. Ta' marbutah menjadi salah satu tanda masyhur, tanda yang dominan menunjukkan bahwa ini adalah mu'annath. Dan kenapa? Kenapa al-adadnya thalathatu mu'annath? Karena ma'adudnya mudhakkar. Tullabin. Nah, kalimat tullabin kembalikan dulu ke mufrad. Kembalikan dulu ke tunggalnya. Maka baru bisa kita tentukan ini mudhakkar atau mu'annath. Tullabin, kalau kita kembalikan ke mufradnya, maka menjadi talibun. Talibun, semua sepakat bahwa talibun adalah mudhakkar. Maka setelah kita mengetahui ma'adudnya mudhakkar, maka letakkan al-adad di depannya dan jadikan dia mu'annath. Thalathatu tullabin. Maka nanti kalau kita telah masuk ke pelajaran berikutnya, akan kita temukan bagaimana kalau seandainya ma'adudnya mudhakkar. Maka tentu jika ma'adudnya mudhakkar, maka bagaimana jika ma'adudnya mu'annath, afwan, bagaimana jika ma'adudnya mu'annath, maka al-adatnya nanti mudhakkar. Sebagaimana nanti akan kita lihat di pelajaran setelah ini, di pelajaran 20 insyaAllah. Maka ini kaidahnya. Gender, jenis gender, jenis gender daripada al-adad berlawanan dengan jenis gendernya al-ma'dud. Maka kalau ma'dudnya sekali lagi mudhakkar, maka al-adadnya harus mu'annath sebagaimana pada contoh di sini. Dan ini sekali lagi berlaku dari angka 3 sampai 10. Kemudian yang kedua, yang juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa al-ma'dud dari 3 sampai 10 bentuknya adalah jamak majrur. Bentuknya pertama jamak, kemudian yang kedua dia adalah i'rabnya majrur, tullabin. Tullabin. Tidak boleh tullabun dan tidak boleh tullaban. Yang mana adalah tullabin. Tulab jamak, kemudian bin, antum lihat kasratain di sini, maka dia majrur, jamak majrur. Silakan ganti tulabin dengan yang lainnya, misalnya kita ganti dengan kalimat lainnya, misalnya ya, seperti tilmid atau yang lainnya, yang majrurnya jelas dengan kasratain atau dengan kasrat. Maka antum akan temukan dia majrur, jamak majrur. Seperti kalimat rajul misalnya. Rajul, kita masukkan angka 3 misalnya, atau angka berapa saja 3 sampai 10. Misalnya khamsatu, 5 laki-laki dewasa. Kita katakan khamsatu rijalin. Rijalin, lihat sini rijalin, jamak majrur. Nah. Begitu pula ikhwatun, nah, akhun misalnya, akhun jamaknya ikhwah, ikhwatun. Dan di sini sebagai sebuah bukti bahwa kalimat ikhwatun jangan terburu-buru di hukumi jika dia sebagai ma'dud, jangan buru-buru kita hukumi sebagai mu'annath. Kembalikan dulu ke mufradnya, maka antum akan temukan dia mudhakkar. Ikhwah, ikhwatun, mufradnya adalah akhun. Akhun mudhakkar. Maka al-adatnya harus mu'annath. Thalathatu ikhwatin. Thalathatu ikhwatin. Dan begitu seterusnya. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah cukup jelas. Dan tidak mengapa kita tulis penjelasan tadi di Pramadulis agak lebih jelas lagi insyaAllah. Nah, pembahasan kita tentang al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud. Tadi beberapa contoh sudah kita jelaskan. Di sini ada salah satu طلاب Nah, perlu diingat ma'asyira al-ikhwa, perlu diingat di sini bahwa pembahasan kita terkait angka 3 sampai 10. Angka 3 sampai 10. Mohon diingat ini pembahasannya adalah 3 sampai 10. Thalathatu tullabin, kemudian al-thalathatu sebagai al-adad, al-adad tullabin sebagai al-ma'dud. Ini al-adad bilangannya, thalathatu tullabin sebagai ma'dudnya, sebagai benda yang kita hitung dengan angka tiga ini, yang terbilang, bilangan dan yang terbilang, al-adad dan al-ma'dud. Antum lihat di sini, al-adad mu'annath, dengan adanya ta' marbutah di sini, dapat kita ketahui bahwa angka tiga ini adalah jenisnya adalah mu'annath. Ini mu'annath. Kemudian kalau kita lihat jenis al-ma'dud, tentu tadi sudah kita jelaskan bahwa jenis al-ma'dud kembalikan dulu ke mufradnya, baru antum akan mengetahui bahwa dia adalah mudzakkar atau mu'annath. Kalau kita kembalikan ke mufradnya, maka tulab mufradnya adalah talib. Dan talib mudzakkar. Dari sini, ketika kita temukan angka tiga, thalatha mu'annath, dan ma'adudnya mudhakar, ada sebuah kaidah yang bisa kita ketahui dari sini, bahwa jenis daripada al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Berlawanan. Maka kalau ma'adudnya mudhakar seperti ini, talib, maka al-adadnya harus mu'annath. Dan nanti di pelajaran 20 akan kita temukan, ketika tulabin kita ganti dengan mu'annath, talibatin misalnya, maka di sini menjadi mudhakkar. Thalathu talibatin. Tapi nanti insyaAllah, tidak sekarang. Kita batasi dulu yang mudhakkar dulu sekarang. Kemudian antum akan temukan bahwa al-ma'du di sini bentuknya adalah jamak majrur. Bentuknya jamak, tidak boleh mufrad, tidak boleh tunggal. Kemudian yang kedua dia majrur. Antum lihat harakat huruf terakhirnya tullabin. Dia jamak sekaligus majrur. Nah, mudah-mudahan ini jelas. Mudah-mudahan ini menjadi kaidah yang mudah dihafal insyaallah terkait dengan al-alat wal ma'ad. Nah. Alangkah baiknya kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abu Zuhri. Allah khairusat dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian penjelasan daripada pelajaran yang kita bahas malam ini terkait dengan al-adad wal ma'adud ya, dari angka 3 sampai dengan 10, dan secara kaidah jelaskan secara terperinci. Kita akan coba praktekan bagi para pendengar. Silakan bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Sekali lagi di 021-823-6543. Pembahasan kitab Durusulullah Al-Arabiyah liqarin hatikina biha jilid yang pertama. Baik, silakan. Halo. Silakan dibuka di halaman 106. Ya, pelajaran ke-19 di kesempatan malam ini, dan sudah kita baca hiwarnya, tinggal sekarang praktek daripada pembelajaran atau kaidah adad dan ma'dudnya. Adad dan ma'dud. Kita angkat kembali. Halo. Baik, masih terputus. Bagi ikhwan maupun akhwat silakan di 021-823-6543 dan bisa dibaca di halaman 110 pelajaran ke-19 bagian pertama dan yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhrianto, Naam. Naam, Ustaz. Ahlan, Akhi, di Bekasi ya. Assalamualaikum. Naam, silakan. Akhrianto, ahlan wa sahlan ya akhil karim. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Halukum ya Ustaz. Anta daiman min as-sabiqin al-awwalin fi ittisal bina. Tafaddal ya akhil karim, antum baca at-tadrib ats-tsani atau at-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Iqra waktub. Iqra waktub. Naam. Al-awwal. Naam. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Wa thalathatu aqlamin. Mumtaz ya. Antum lihat di sini ya Arianto. Naam. Sudah mulai harakat dikurangi. Ada sekadarik? Harakat Barada. Harakat-harakat yang kita temukan di huruf ini dikurangi harakatnya. Ada sekadarik? Bala. Nah, tapi antum bisa baca dengan baik. Ulang sekali lagi. Nah, indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Mumtaz. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Jamil. Tarjim ya akhil karim. Saya memiliki 5 buku dan 3 pena. Naam, 5 buku dan 3 pena. Mana di sini al-adad wal ma'dudnya ya akhil karim? Al-adad khamsatu wa thalathatu. Naam, al-ma'dudnya? Al-ma'dud kutubin wa aqlamin. Naam, jamil. Al-ma'dudnya di sini jenisnya apa? Gendernya apa? Jamak majrur. Ah, jenisnya. Oh, jenisnya kan. Kutubin. Mohonnya ini pembahasannya adalah jama majrur ya. Mudzakkar. Kemudian kita tekan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Baik, silakan lanjutkan. Sudah dimatikan suaranya? Naam. Halas. Naam. Jenis daripada kutub aklam, jenis gendernya apa ini? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ah, mudzakkar. Sahih. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu mudzakkar? Bila dari mufradnya, Ustaz. Naam, kembalikan. Naim. Sahih. Terus. Ats-tsalits. Kam akhon laki ya aminatu? Ahsan. Kam akhon laki? Naam. Li arba'atu ikhwatin. Naam. Berapa saudara yang kamu miliki, wahai Aminah? Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Naam. Sahih. Mana al-adad wal ma'rud di sini? Al-adad arba'atu. Arba'atu. Ikhwatin. Ikhwatin sebagai? Al-ma'dud. Sebagai al-ma'dud. Ikhwatin? Bukankah ini mu'anath akhil karim? Mudhakar, Ustaz. Mudhakar. Bukankah ada ta' marbutah di sini? Dilihat dari mufradnya. Naam. Lihat mufradnya. Sahih. Mufradnya apa? Akhun. Akhun. Akhun. Mudhakar atau mu'anath? Mudhakar. Mudhakar. Terus. Al-Rabi. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Naam. Ayyamin. Dalam satu pekan ada 7 hari. Dalam satu pekan ada 7 hari. Naam. Al-Khamis. Ya, teruskan. Kamrialan indakal ana ya Ammaru. Naam. Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Riyalatin, naam. Mana contoh al-alat wal-ma'lud di sini? Samaniyatu riyalatin. Samaniyatu riyalatin. Riyalatin, bukankah mu'annath? Mudhakar, Zad. Mudhakar. Dari mana kita tahu bahwa ini mudhakar? Dari mufradnya riyalun. Naam, dari mufradnya riyalun, sahih. Satu lagi ya, kiri-kiri. As-sadis. As-sadis. Fi hadal hayy. Anta terjemta rakam khamis. Rakam al-khamis ya, kiri-kiri. Naam, Ustaz. Sudah terjemahkan? Lama. Nah, terjemah awalan. Berapa riyal yang kamu miliki sekarang, wahai Ammar? Naam. Saya sekarang memiliki 8 rial. Naam, saya sekarang memiliki 8 rial. Sahih. As-sadis. As-sadis. As-sadis. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Naam. Di dalam komplek ini ada 7 rumah yang baru. Ah, tis'atu, 7? Naam, 9, afwan. Naam. Di dalam komplek ini ada 9 rumah yang baru. Naam, al-hay bisa berarti komplek, bisa jadi distrik atau lingkungan. Ya. Lingkungan. Mana al-adad wal ma'dud di sini, akhil kirim? Al-adad tis'atu wal ma'dud buyutin. Ahsant, ahsant. Ya. Cukup. Hasbuka ya Rianto. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhrianto. Barakallahu fiik. Taib. Alhamdulillah telah dijawab taib dan dibaca dengan baik ya. Dan alhamdulillah cukup memahami. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdiana di Pamijahan. Ah, Pak Rusdiana di Pamijahan Bogor. Naam. Iya. Rusdiana sudah rutin ya tiap pekan telepon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Rusdiana. Nomor 7 dan seterusnya. Silakan. As-sabi'. Ya. Baik. Halo. Aman ya. Lala as-sabi'. Pak Rusdiana, mohon maaf untuk volume suara TV atau radionya di off-kan saja, ada feedback. Cukup monitor via radio atau via telepon, maaf ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Alhamdulillah. As-sabi'. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. As-sabi' dari kalimat sab'ah. Pak Rusdiana. As-sabi'. Ya, antum baca as-sadis. Naam. Ya, antum baca barusan nomor 6. Ana minta nomor berapa tadi? As-sabi'. As-sabi', nomor 7. Hadhihi as-sayyarati arba'ata abwabin. Sekali lagi Pak Rasdiana, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hadhihi. Ah, sebelum hadhihi ada apa itu? An-namro. Ada lam. Li hadhihi. Ini katakan lama mungkin ya. Ini li hadhihi ya, Ustaz. Li hadhihi sayyaratu arba'at. Li hadhihi sayyarati arba'ata abwabin. Arba'atu abwab. Arba'atu abwabin. Naam. Ahsant. Li hadhihi sayyaratu li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Naam, sahih. Terjemahkan. Mobil ini memiliki 4 pintu. Naam, itu dia. Ahsant. Mana al-adad wal ma'dud di sini, Pak Rasdiana? Al-adad arba'atu. Al-ma'dud? Al-ma'dud abwabin. Abwabin. Ya, terus. Al-thamin. Samania. Dabas, samania. Kam samanu hadal kitabi? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Naam. Berapa harga kitab ini? Naam. Kitab ini berharga 7.5 rial. Naam, 7.5 rial. Sahih. Terus atasya. Fi hadhihi al-fasli asharatu. Fi hadhihi wala fi hadha? Fi anam fi hadha. Afwan. Naam. Fi hadzal fasli asharatu tullabin. Naam. Kudama wa arba. Kudama. Sahih. Ya, saya ulang. Fi hadzal fasli asharatu tullabin. Kudama wa arba'ata wa arba'atu tullabin jududun. Wa arba'atu tullabin jududun. Jududin. Jududin. Naam. Dia na'at, dia sifat dari tullabin. Tullabin. Naam. Mengikuti ya. Di kelas ini ada 10 siswa lama dan 4 siswa baru. Naam. Asar. Kam komison indaka ya Ibrahim. Ingdi samaniyatu kumsonin. Samaniyatu kumsonin. Jamil. Berapa jumlah, berapa baju yang kamu punya, wahai Ibrahim? Naam. Saya memiliki 8 baju. Naam. 8 kemeja. 8 kemeja. Hah? 8? 8 kemeja. Arba'atu? Samania tak? Hah? Kumsonin. Samania wala arba'ah di situ? Di sini samania. Samania tak kumsonin. Di mana? Buku antum? Naam. Lala arba'atu. Oh, arba'atu kumsonin. Naam. Arba'atu. Oh iya, kalau di layar ada arba'atun. Kalau di buku saya samaniyatu. Samaniyatu. Oh, cetakan mana ini? Cetakan lama? Cetakan lama. Ah, naam. Ya. Teruskan, Pak Rasdiana. Idza wa asar. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Naam. Saya memiliki 2 rial dan 5 uang 5 sen. 5 sen ya. Iya, qurush. Ya, sen. Qurush. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Saya memiliki 5 rial dan 2 rial dan 5 sen. Naam. Al-akhir. Fi hadhihi al-hafilati 12. Bagaimana? Angka 12. 12. Fi hadhihi al-hafilati asharatu rukabin. Asharatu rukabin. Naam. Sahih. Ya. Di bis ini ada 10 penumpang. ada 10 penumpang. Ahsanta Pak Rasdiana, Masya Allah, mumtaz, bagus sekali Pak Rasdiana. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Pak Rasdiana. Wa fiik, barakallah. Nah, kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rasdiana, barakallahu fiik. Taibsan. Nah, nuwasil, kita lanjutkan latihan ketiga. Nah. Dan kita berikan juga untuk pendengar dan pemirsa Roja, tapi sebelumnya di sini kita lihat terlebih dahulu perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan al-adadul madhkuru bainal qawsaini. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Musta'milan, dengan menggunakan al-adad al-madhkur, bilangan yang tersebutkan, bainal qausain, antara dua kurung. Yani ada pertanyaan, antum diminta untuk menjawab, tentu dengan tadi dikatakan di sini ada bilangan yang sudah disiapkan dalam kurung, antum tinggal mengikuti angka yang disebutkan dalam kurung tersebut. Seperti di sini ada angka 3, thalatha. Maka misal, contoh, kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya. Maka di sini karena buku yang ditanya berapa jumlahnya, ada kemudian ada angka 3. Maka insya Allah dengan mudahnya kita mengatakan indi salasatu kutubin, kitab menjadi kutubin. Nah, karena ini adalah muzakkar, maka al-adatnya menjadi muannas, salasatu kutubin. Nah, kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk mengerjakan latihan ketiga ini, dan insya Allah berikan kemudahan. Tafadhal ya Bu Zuhri. Namsa jazakallah khair. Kita langsung berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Muhabdillah di Solo. Ahlan wa sahlan ya Ummah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah ala khair. Alhamdulillah bi khair. Bagaimana Solo? Sudah mulai musim hujan, Abu Abdillah? Bismillah, Ustaz. Sudah mulai musim hujan atau belum di Solo? Hujan. Sudah mulai hujan ya? Ya, mulai. Alhamdulillah. Siap, Abu Abdillah? Ya, insya Allah, Ustaz. Berusaha. Silakan. Kalau tidak keberatan, semua soal. Boleh? 7 soal, pelan-pelan saja. Insyaallah. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Iya, Ustaz. Nah, silakan. Awalan. Kam akhon laka ya hamidu. Nah. Li khamsatu ikhwanin. Sahih. Selain ikhwan, jamak daripada akhun, apalagi umum? Ikhwatin. Nah, di sini jadi ikhwatin. Nah, sahih. Ya, terus asani. Nah, sebelumnya terjemahkan dulu. Oh iya, siapa saudara kamu ya, wahai Hamid? Aku mempunyai 5 saudara. Nah. Wasil. Sanian. Kam aman laki ya Laila. Nah, karena yang dipanggil Laila maka laki, sahih. Li khom satu. Hah? Angka berapa itu? Arba'atu. Angka li, empat, ya. Arba'atu a'mamin. Li arba'atu a'mamin, sahih. Jemaahkan. Berapa pamanmu dari ibu? seberapa kamu mempunyai paman dari ibu, wahai Laila? Paman dari ibu apa paman dari bapak? Berapa kamu mempunyai paman dari bapak, ya Laila? Nah. Ya, saya mempunyai paman, empat paman dari bapak. Nah, empat paman dari bapak, iya. Sahih, Masya Allah. Terus. Alisan, kam ibnan saja, kam nah. Ibnan. Kam ibnan laka ya syaihu. Nah, ketika mim ketemu Hamzah wasal di sini, jadi kamib. Ibnan ibnalik. Kamibnan. Kamibnan. Kamibnan laka ya syaihu. Nah. Li. Angka 6. Sitatu. Abna'in. Sittatu abna'in. Sahih. Berapa putramu? Berapa kamu berapa putra engkau, wahai Syekh? Nah, wahai Syekh. Wahai Syekh, saya mempunyai 6 putra. 6 putra. Iya. Ahsanti. Terus. Rabi'an. Kam su'alan fiyadat darsi. Nah. Berapa soal di pelajaran ini? Nah, berapa soal di pelajaran ini? Nah, si hadat darsi saminan soalin, saminatu soalin. Samaniatu asalin saat. Ah, soal apa jamaknya? Ummu Abdillah. Alit asal. Asilatun kan begitu. Asilatun, asilatin. Ah, sekarang di sini ketika jadi ma'rud bagaimana? Ulang sekali lagi. Asila, samani, asilatin. Samani, mudzakkar jadinya? Iya, samani mudzakkar. Asilatin muannats. Iya, fi hadzal darsi samani asilatin. Asilatin jenisnya apa, Ummu Abdillah? Asilatin itu berarti asalnya mudakar, Ustaz, ya? Ah, naam. Kembalikan ke mufrad dulu. Mudakar, ya. Di ada tersi samaniatu asilatin. Iya. Karena nanti al-ma'dud yang mu'anat nanti di pelajaran 20 setelah ini. Iya, Ustaz. Nah. Pas di pelajaran ini, ada 8 soal. Naam, ada 8 soal. Sahih. Terus. Khamisan, kam rakiban filhafilati tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin, sahih. Di bis ini ada 9 penumpang. Di bis ini ada 9 penumpang, sahih. Sadisan, kam rialan fi jaibika, berapa rial di saku kamu? Nah, fi jaibi sabatu rialin. Ah, rial menjadi jamak. Bagaimana jamaknya? Rialatin, Ustaz. Rialatin, sahih. Ulang sekali lagi. Fi jaibi sabatu rialatin. Sabatu rialatin, sahih. Terjemahkan? Ya, 7 rial. Naam. Satu lagi. Sabian, kam samanu hadal kitab. Samanu hadal kitabi. Alkitabi. Kam samanu hadal kitabi. Kenapa dia majrur, Umar Abdillah? Mudhafilah, Ustaz. Mudhafilahnya hadha. Alkitabi badal. Berarti ada hadza, ya. Hadanya yang majrur. Oh iya, di mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi samanu itu saja, samannya mudhaf. Samanu hadza itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Alkitabi badal, badalul majrur maka ikut majrur. Ada. Nah, kam samanu hadza kitabi, berapa harga kitab ini? Hadzal kitabu. Samanu hadzal kitabi. Samanu hadzal kitabi. Tis'ata. Ah, angka 10, Umu. Asyarota. Asyaratu. Asyaraturiyalatin. Asyaraturiyalatin, sahih. Sahih. Ya. Harga kitab ini, 10 rial. Buku 6, harga buku ini 10 rial. Iya. Ya, syukran, Masya Allah, mumtaz. Mumtazah, anti mumtazah ya Umu Abdillah. Ya, ya. Mohon maaf merepotkan Umu ini sampai ya. 7 soal ini. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umu Abdillah di Solo, dan 7 nama telah dijawab. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti wasalil akhir. Nah. La, nuasil. Atai ahsan. Nuasil. Kita lanjutkan latihan keempat. At-tamrin ar-rabi'. Latihan yang terakhir. Dan kita masih beri kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Kita ambil beberapa kata, kemudian kita baca al-kalimatul jadidah. Perintahnya di sini, latihan keempat, masih di halaman 107 ikhwan. Masih di halaman mi'a wa sab'ah, hanya saja bagian paling akhir. Bagian paling bawah, at-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Uktubil a'dada. Uktub, tulislah. Al-a'dada, bilangan-bilangan. Min thalatha, dari 3 ila asyarah, ke 10. Dari 3 ke 10. Ya, masih terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Al-adad dari 3 sampai 10. Waj'al, dan jadikan. Kullan minal kalimatil atiyah, setiap dari kata-kata berikut, ma'dudan laha. Nah, setiap kalimat yang di bawah ini, yang antum akan lihat setelah ini, dijadikan sebagai ma'dudnya. Dijadikan sebagai ma'dudnya. Sebagai contoh, agar lebih mudah, seperti kalimat kitabun di sini. Jadikan sebagai ma'dud untuk angka 3 sampai 10. Yang antum sebutkan 3 buku, 4 buku, dan begitu seterusnya. Maka tidak mengapa anak contohkan thalathatu kutubin, arba'atu kutubin. Ini 3 sampai 10, berarti semuanya. Khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Ini masih mufrad, maka jangan lupa kaidahnya al-ma'dud dari 3 sampai 10 menjadi jama' majrur. Begitu contoh yang kiranya mudah-mudahan bisa menjadi jelas insyaallah. Dan kita baca 3 sampai 4 mufradat ya Bu Zuhri. Asal. Kita berikan ke para pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja. Tafadhol. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita sampai di latihan yang keempat. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung di halaman 107 di halaman 107 kami buka kembali di line telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Sofia di Cilangkap. Baik, Umu Sofia, silakan. Nah, Umu Sofia. Naam. Nah, suaranya seperti saya hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan Umu Sofia. Qalamun, silakan. Qalamun. Tis'atu aqlamin. Bagaimana Umu? Tis'atu aqlamin. Kenapa langsung 9? Dari 3. Afan, Ustaz. Dari 3 sampai 10. Naam. Salasatu aqlamin. Nah. Terus. Arba'atu aqlamin. Naam. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Naam. Sab'atu aqlamin. Tsamaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Wa 'asyaratu aqlamin. Naam, seperti itu. Seperti itu. Satu lagi. Bu Ainun, silakan Umu Sofia. Musafiyah, Bu, silakan lanjutkan. Tajirun. Jamaknya tujarun. Tujarun, naam. Sekarang dibuat jadi jamak majrur. Silakan. Salasatu tujjarin. Naam. Arba'atu tujjarin. Naam. Khamsatu tujjarin. Sittatu tujjarin. Naam. Sab'atu tujjarin. Samaniyatu tujjarin. Tis'atu tujjarin. Wa asyaratu tujjarin. Wa asyaratu tujjarin. Keberatan kah Ummu Safiyyah kalau sekali lagi? Salah Ustaz. Silakan. Rajulun. Rajulun. Rijalun. Rijalin. Nah, silakan masukkan angkanya. Salah satu rijalin. Arba'atu rijalun. Nah, rijalin. Rijalin. Nah, tidak berubah. Arba'atu rijalin. Nah. Khamsatu rijalin. Sittatu rijalin. Sab'atu rijalin. Nah. Tamaniyatu rijalin. Tis'atu rijalin. Wa asyaratu rijalin. Wa asyaratu rijalin. Naam. Ya, cukup. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik ya Ummu Safiyyah. Mumtazah. Anti mumtazah, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ummu Safiyyah. Ya, tiga kata telah dijawab dan di ya diberikan adat dan makdudnya. Barakallahu fik. Masyaallah. Nah. Jika masih ada yang mau coba, kita buka. Alhamdulillah. Ya, sampai kita berikan kesempatan kembali bagi yang lain di 0218236543. Latihan yang keempat di halaman 107. Baik, halo. Ya, silakan dikata yang talib ya, kalimat yang baru yaitu talib dan kemudian dipasangkan angkanya dari 3 sampai dengan 10. Nah, di 0218236543 kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Taip. Pakai masih terputus, silakan bagi yang mungkin baru dan ingin mencoba di line telepon 0218236543 dalam pembahasan al-adad wal ma'dud. Dan kita sampai di halaman 107, latihan yang keempat. Anda bisa menghubungkan isim dengan ma'dudnya, dengan bilangannya dari 3 sampai dengan 10, sesuai dengan kaidah yang tadi kita bahas bersama. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ahlan, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Jamzuri di Pasitan. Jamzuri, masya Allah. Pak Jamzuri, sudah lama tidak menelpon Pak Jamzuri. Iya. Kaifa haluk? Ya, tak, ya. Ya, ya. Kaifa haluk anta? Bukhair. Bukhair, Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Mantap. Silakan Pak Jamzuri. Talibun. Masukkan al-adatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tulabun. Nah, ulang sekali lagi dari angka 3. Salah satu tulabin. Naam, Ustaz. Naam. Salah satu tulabin. Naam. Arba'atu tulabin. Naam. Khamsatu tulabin. Naam. Sadis. Naam. Sittatu tulabin. Naam. Sab'atu tulabin. Naam. Tamaniyatu tulabin. Sahih. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Iya. Satu lagi Pak Jamzuri. Naam. Silakan. Salah satu riyalatin. Naam. Sahih. Arba'atu riyalatin. Khamsatu riyalatin. Sahih. Terus. Sadisatu riyalatin. Sittatu. Sekali lagi. Sittatu riyalatin. Naam. Sab'atu riyalatin. Tamaniyatu riyalatin. Naam. Tisatu riyalatin. Ya. Asyaratu riyalatin. Naam, sahih. Ya. Ya. Waktu lama enggak ketemu. Betul, betul Pak Jamsuri, agak ini ya. Seperti lisannya agak kurang lemes kayaknya nih. Masih agak kaku. Iya. Kita tunggu teleponnya pekan depan biar nanti insyaallah lebih lancar insyaallah Pak Jamsuri. Insyaallah. Jazakallahu khair. Ana kangen sama antum. Nanti insyaallah kita tunggu telepon antum insyaallah pekan depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Jamsuri, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, masih ada beberapa kata yang tersisa. Silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung di halaman 107 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, dan kita sampai ke latihan yang keempat, latihan terakhir. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Iya, silakan, halo. Assalamualaikum, akhi. Baik, sepertinya terputus ya komunikasinya atau ada gangguan, mungkin bisa dicari sinyal yang lebih baik. Tadi sempat terhubung, silakan dihubungkan kembali di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Ya, halo Ustaz. Ahlan. Assalamualaikum ya Umma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umm Luqman Ustaz. Ahlan, Masya Allah Umm Luqman. Ahlan ya Umma, silakan. Dari di mana sekarang? Masya Allah. Di rumah. Di apa Ustaz? Di mana lokasinya? Lokasinya di siang sana. Ah, Masya Allah, Ahlan nah, Umm Luqman. Silakan. Umm Luqman. Siang sana. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah Umm Luqman. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khairin. Masya Allah. Alhamdulillah, bisa telepon lagi sekarang. Ya, alhamdulillah. Silakan, Umm Luqman. Ada tiga kata. Ada kirshun, akhun, dan ibnun. Silakan. Ya, apa tadi? Apa Ustaz? Yakhun. Kirshun, ada bukunya, Umu? Ada. Ada kalimat kirshun. Apa jamaknya, Umu Luqman? Kirshun. Kok sini enggak ada sih? Sini talibun. Sini rialun. Kemudian? Rialun. Korsun ya. Ini dia, kirshun. Iya. Kurusin. Iya, bagus. Silakan masukkan angkanya sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tulabun. Salah satu tulabin. Kurus, Umu. Tulabin sudah tadi. Ya, Ustaz. Salah satu kurushin. Iya. Arba'atu kurushin. Naam. Khamsatu kurushin. Sittatu kurushin. Naam. Sab'atu kurushin. Tamaniyatu kurushin. Tis'atu kurushin. Ashratu kurushin. Naam. Ashratu kurushin. Naam. Ashratu kurushin. Naam. Ya. Sahih. Teruskan. Akhun. Salah satu ikhwanin. Sahih. Ikhwanin. Ikhwanin. Tapi ada jamak yang lainnya selain ikhwanin. Apa Umu? Ada Ustaz. Ikhwatin. Ada sekadarik? Ikhwatin. Ya, ikhwatin. Pilih yang mana? Ikhwanin. Pilih yang mana? Ikhwatin, silakan. Ya. Salah satu ikhwatin. Wawunya jangan dipanjangkan. Ikhwatin. Itu dia. Ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Naam. Arba'atu ikhwatin. Sahih. Khamsatu ikhwatin. Bagus. Ikhwatin. Sahih. Satu ikhwatin. Naam. Sab'atu ikhwatin. Ikhwatin. Iya. Samaniyatu ikhwatin. Naam. Tis'atu ikhwatin. Asyaratu ikhwatin. Iya, Masya Allah. Satu lagi Umu. Ibnun. Ibnun. Apa jamaknya? Jamaknya abna in. Ya, jadi ketika jadi ma'dud jamak majrur. Ya, silakan masukkan angkanya. Ya. Salah satu abna'in. Naam. Arba'atu abna'in. Khamsatu abna'in. Sittatu abna'in. Sab'atu abna'in. Samaniyatu abna'in. Tis'atu abna'in. Ya. Asyaratu abna'in. Ya, sahih. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, mumtazah, anti mumtazah ya Umma Luqman. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita tunggu teleponnya pekan depan insya Allah. Insya Allah Ustaz. Jazakillahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fik. Nah, Masya Allah Umma Luqman, jazakillahu khair. Barakallahu fik, sudah tiga kata, tiga yang bisa dijawab. Kurus, kemudian ikhwah dan abna. Barakallahu fikun, Masya Allah. Nah, berarti selesai sudah latihan terakhir daripada pelajar 19. Dan tidak tersisa kecuali Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah mohon ikhwan dan akhwat yang mengikuti pelajaran kita, mohon dibaca di rumah. Dibaca di rumah ini karena banyak mufradat yang kita temukan di sini yang ada jamaknya. Karena Al-Adad wal Ma'adud ini, khususnya 3-10 ini, pengetahuan yang penting untuk diketahui selain kaidah tentang angkanya dan jenis daripada angka dan jenis ma'adudnya. Yang kedua adalah tentu harus diketahui juga apa jamak sebuah mufrad, sebuah kata tunggal. Nah, pengetahuan tentang jamak ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi mohon terus murajaah, dengan banyak murajaah insyaallah tanpa kita sengaja hafal, nanti lama-kelamaan bentuk mufrad dan jamaknya lama-lama jadi satu hal yang di luar kepala. Karena sudah sering diulang, maka menjadi sesuatu yang biasa. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Anda rasa cukup sampai sini pembahasan kita. Nah. Al-Kalimatul Jadidah sekali lagi mohon dibaca di rumah bagi ikhwan dan akhwat yang mengikuti pelajaran kita malam ini. Dan jika memang masih ada beberapa kata yang belum dipahami, bisa ditanyakan di pekan berikutnya insyaAllah. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ana tutup Abu Zuri. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.